Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Walhamdulillah. Ya rahmakallah. Pada kesempatan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu. Yang semoga insyaallah taala kita dapat mengambil kemanfaatan dari apa yang kita pelajari dalam Al-Quran was Sunnah ala fahmi salafil ummah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Mulakhas fi syarh kitab At-Tauhid li fadilati Syekh Al-Allamah Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Baik. Kita masih pada bab yang pertama yaitu tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Masuk pada dalil yang keempat. Qala rahimahullah wa qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah saja dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Al-Ayah Surat An-Nisa ayat ke-36. Inilah dalil yang keempat yang disebutkan dalam kitab Tauhid berbicara tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ayat yang mulia ini pertama sekali Allah perintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Kemudian disusul dengan larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang dimaksudkan di sini adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Bukan maksudnya beribadah kepada Allah dan beribadah juga kepada selainnya, tetapi dimurnikan hanya kepada Allah. Ini makna ibadah dalam Al-Quran. Seluruh makna ibadah dalam Al-Quran maknanya adalah tauhid, seperti yang ditegaskan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kullu ma warada fil Qur'an minal ibadah fa ma'naha tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Quran maknanya adalah tauhid. Iya. Dan sebagaimana yang telah kita tegaskan sebelumnya, ibadah pertama sekali dimulai dari keyakinan hati, yaitu seorang meyakini bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian dia amalkan dengan anggota tubuhnya, dia hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Antara keyakinan hati dan amalan anggota tubuh harus senantiasa sejalan. Seorang meyakini dalam hatinya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang pantas disembah, tidak ada yang lainnya. Tidak ada yang lainnya. Seluruh sesembahan selain Allah adalah salah, adalah batil, adalah tidak benar. Meskipun anggota tubuhnya melakukan sholat, puasa, zakat, dan seluruh ibadah-ibadah yang lainnya, tetapi jika keyakinan hatinya membolehkan ibadah kepada selain Allah, maka sia-sialah ibadahnya. Dia dianggap belum beribadah. Dia dianggap belum beribadah. Oleh karena itu, orang yang masuk Islam pertama sekali diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah, meyakini maknanya, memahami hakikatnya, dan mengamalkannya. Tidak disuruh sholat terlebih dahulu, tidak disuruh puasa, tidak disuruh zakat, tetapi disuruh meyakini la ilaha illallah, memahaminya dengan baik, mengucapkannya, dan mengamalkannya. Karena tidak ada gunanya kalau dia belum meyakini la ilaha illallah, kemudian dia melakukan sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Demikian pula sebaliknya, walaupun dia memahami dan meyakini la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tetapi kenyataannya dia masih mempersembahkan sebagian ibadah atau satu saja dari bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah, maka dia juga belum beribadah kepada Allah, belum benar-benar beribadah kepada Allah. Seperti doa, menyembelih, rukuk dan sujud, atau amalan-amalan hati, cinta kepada Allah, rasa takut kepadanya, pengharapan, tawakal. Satu dari ibadah-ibadah ini dia persembahkan kepada selain Allah, walaupun dia yakin hanya Allah satu-satunya yang pantas disembah, maka berarti dia belum beribadah kepada Allah. Dia belum beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena dia belum mengamalkan ibadah yang sesungguhnya, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang mulia ini, Allah perintahkan kita beribadah kepadanya, kemudian disusul dengan larangan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ibadah tidak akan mungkin terrealisasikan dalam diri seorang hamba kalau dia masih menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, la tushriku, firman Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian menyekutukan Allah. Maknanya adalah utruku asyirk, tinggalkanlah kesyirikan. Tinggalkanlah semua perbuatan syirik, jangan dilakukan. Dan apa yang dimaksud dengan syirik? Syirik itu maknanya secara bahasa artinya berserikat lebih dari satu, dua, dan seterusnya. Ya, dua dan seterusnya itu arti syirik. Makanya Kalau suami menikah lagi berarti dia sudah menyekutukan istrinya. Demikian pula perusahaan dinamakan syarikah. Dinamakan syarikah karena mereka bersekutu, bersyarikat di dalam membangun perusahaan tersebut. Itu maknanya logatan. Adapun secara istilah, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa huwa taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Syirik itu adalah taswiyatu ghairillah, menyamakan selain Allah billah, dengan Allah. Fima huwa min khasaisillah, dalam perkara-perkara yang luar. Kalau seorang menyamakan selain Allah dengan Allah tetapi bukan dalam perkara khusus bagi Allah, berarti bukan syirik. Berarti bukan syirik. Itu kalimat penting, harus diperhatikan. Kekhususan bagi Allah, yang merupakan kekhususan bagi Allah, kemudian dipersamakan makhluk dengannya, berarti itulah syirik. Dan kekhususan bagi Allah itu ada tiga: rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi sama dengan tauhid, tauhid adalah kebalikan dari syirik. Ifradullahi ta'ala fima huwa min khasaisillah minar rububiyah wal uluhiyah wal asma'i was sifat. Tauhid adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma' was sifat. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang pertama. Baik. Jadi syirik bisa terdapat dalam rububiyah, bisa juga dalam uluhiyah, bisa juga dalam asma' was sifat. Contoh kesyirikan dalam rububiyah sangat banyak. Apabila seorang meyakini ada selain Allah yang mencipta, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan kemanfaatan, yang menimpakan kemudaratan, yang melindungi dari kemudaratan atau menghilangkan kemudaratan tersebut. Kalau dia meyakini ada selain Allah yang mampu melakukannya, berarti dia telah menyekutukan Allah dalam rububiyah. Menyekutukan Allah dalam rububiyah. Seperti seorang yang mempercayai jimat. Mempercayai jimat bisa memberikan kemanfaatan atau menolak bala atau menghilangkan bala tersebut adalah kesyirikan di dalam rububiyah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang mengenakan jimat, maka dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Demikian pula tatayyur, merasa sial bahwa angka tertentu bisa mendatangkan sial. Posisi rumah kalau menghadap ke timur atau ke barat atau ke utara atau ke selatan bisa mendatangkan sial. Iya. Atau hari-hari tertentu dan bulan-bulan tertentu bisa mendatangkan kesialan. Ini adalah kesyirikan di dalam rububiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Siapa yang dihalangi oleh takut sial, perasaan takut sial dari melakukan hajat-hajatnya, maka berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syirik di sini adalah syirik dalam rububiyah. Syirik di sini adalah syirik dalam rububiyah. Syirik juga bisa dalam uluhiyah, yaitu apabila seorang mempersembahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selainnya, tawakal kepada selainnya. Ini adalah syirik dalam uluhiyah. Demikian pula syirik dalam asma wa sifat, seperti orang yang menyamakan makhluk dengan Allah, menyamakan makhluk dengan Allah. Syiriknya kaum Nasrani menyamakan Nabi Isa alaihissalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mereka merubah nama Allah seperti nama makhluk, yaitu Al-Ab. Allah mereka rubah menjadi Bapak. Atau kelompok-kelompok sesat, Sufiyah dan yang semisalnya, yang menyamakan sebagian sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Atau yang sama sekali mengingkari sifat-sifat Allah, tidak mau beriman dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah diantara bentuk-bentuk kesyirikan dalam asma wa sifat. Baik. Jadi kesyirikan itu bisa dalam rububiyah, bisa juga dalam uluhiyah, bisa juga dalam asma wa sifat. Dan kitab ini adalah perincian, ya, seluruh isi kitab ini adalah perincian, terdapat perincian seluruh bentuk kesyirikan tersebut. Insyaallah ta'ala akan kita pelajari. Ini makna syirik besar. Apa makna syirik kecil? Syirik kecil itu ada dua makna. Ini sudah pernah kita sampaikan mungkin, ya. Syirik kecil ada dua makna. Makna yang pertama adalah, iya, ma atlaqahu syari', ma atlaqahu syari' ala ismihi syirk walam yabluq ila darajati syirkil akbar. Apa yang diitlakkan oleh syariat dengan penamaan syirik tetapi tidak mencapai derajat syirik besar. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kafir atau menyekutukan Allah. Kekufuran dan kesyirikan yang dimaksudkan di sini adalah kecil. Sebab seluruh dalil-dalil menunjukkan bahwasannya bersumpah dengan nama selain Allah tidak sampai pada derajat syirik besar. Iya. Kecuali mengandung kesyirikan yang lainnya, seperti pengagungan secara berlebihan. Sampai-sampai ada sebagian orang kalau diminta bersumpah dengan nama Allah, dia berani bersumpah walaupun sumpahnya palsu. Tetapi ketika diminta bersumpah dengan menyebutkan nama walinya atau seorang yang diagungkan, dia takut. Dia takut bersumpah kecuali yang benar. Maka sumpah seperti ini sampai pada derajat syirik besar. Iya. Makna yang kedua, syirik kecil, kullu dhari'atin ila syirkil akbar. Semua sarana yang bisa mengantarkan kepada syirik besar, maka itu adalah syirik kecil. Semua sarana yang bisa mengantarkan kepada syirik besar, maka itu adalah syirik kecil. Baik. Ini tentang makna syirik. Qala hafidhahullah syai'an. Firman Allah subhanahu wa ta'ala syai'an. Dengan sesuatu apapun juga. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Adalah kalimat nakiratun fi siyakin nahyi. kalimat nakirah, yakni kalimat umum, dalam konteks pelarangan. Fata ummu syirka, maka dia mencakup seluruh bentuk syirik, kabirahu wasagirahu, besarnya maupun kecilnya. Artinya, Allah subhanahu wa ta'ala melarang seluruh bentuk kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil. Dan ini dipahami dari kalimat syai'an. Syai'an adalah kalimat nakirah dalam konteks pelarangan. Fatufid al-umum, maka maknanya dalam bahasa Arab adalah umum. Nanti insyaallah ta'ala akan datang penjelasan lebih detail tentang makna keumuman. Ini sangat bermanfaat untuk kita pahami, terutama dalam membantah sebagian syubhat orang-orang yang menyekutukan Allah. Baik, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu al-makna al-ijmali lil ayah, penjelasan ayat secara global. Berkata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ya'muru Allah subhanahu ibadahu bi'ibadatihi wahdah la syarikalah. Dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya yang satu saja, tidak ada sekutu baginya. Wa yanhahum 'anil syirk, dan melarang mereka dari menyekutukannya. Wa lam yakhass naw'an min anwa'il ibadah, dan Allah tidak memberikan pengkhususan dari macam-macam ibadah. Tidak memberikan satu bentuk pengkhususan dari berbagai macam bentuk ibadah. Artinya semuanya, semuanya tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. La du'aan wala salatan wala ghairahuma, tidak doa, tidak pula salat, tidak pula selain keduanya. Artinya seluruh bentuk ibadah hanya boleh dipersembahkan kepada Allah yang satu saja. Satu pun tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Walaupun seorang menyembah Allah, seluruh bentuk ibadahnya hanya kepada Allah, tapi ada satu yang dia berikan kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah. Dan Allah melarang dari hal itu. Dari mana kita tahu? Dari ayat yang bersifat umum ini. Karena datang dalam kalimat syai'an, bentuknya umum, tidak diberikan pengkhususan. Allah tidak mengatakan dalam ayat ini, janganlah sholat kepada selain Allah, atau janganlah doa kepada selain Allah, janganlah sujud kepada selain Allah, janganlah menyembelih kepada selain Allah. Tidak. Tapi Allah katakan sekaligus, jangan menyekutukan Allah. Liya ummal amru jami'a anwa'il ibadah, agar perkara ini mencakup seluruh bentuk ibadah. Walam yakhussa naw'an min anwa'is syirk, maka Allah tidak memberikan pengkhususan satu bentuk kesyirikan dari berbagai macam bentuk kesyirikan yang ada. Liya ummal nahyu jami'a anwa'is syirk, agar larangan dalam ayat ini mencakup seluruh bentuk kesyirikan. Iya. Jadi perintah ibadah sifatnya umum, dan perintah larangan melakukan syirik, larangannya juga umum. Maka semua ibadah hanya bagi Allah, tidak boleh ada yang dipersembahkan kepada selain Allah, dan semua bentuk kesyirikan itu dilarang. Ini makna keumuman. Baik. Kita masuk dalam penjelasan berikutnya, munasabatul ayah lil bab, kecocokan ayat ini dengan bab, yakni tentang kewajiban mentauhidkan Allah. Annaha ibtada'at bil amri bit tauhid wan nahyi anil syirk. Bahwasanya ayat ini dimulai dengan perintah mentauhidkan Allah dan larangan menyekutukannya. Perintah mentauhidkan Allah dan larangan menyekutukannya. Kata Syekh, dimulai dengannya. Iya. Ini sebagaimana ayat sebelumnya, ketika berbicara tentang hak-hak yang harus ditunaikan, maka selalu Allah subhanahu wa ta'ala mulai dengan haknya, hak yang tertinggi. Sebab ayat ini ada lanjutannya. Ayat ini berbicara tentang 10 hak. Ulama menamakan ayat ini dengan Ayatul Hukuk Al-Ashrah, ayat yang menjelaskan tentang 10 hak, dimulai dengan hak Allah. Kita baca sampai akhir ayat supaya jelas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ini hak yang pertama. Wabilwalidaini ihsanan, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Ini hak yang kedua. Sama dengan ayat yang sebelumnya, sebagaimana kata ihsan datang juga dalam bentuk umum, sehingga mencakup seluruh bentuk ihsan. Tidak ada pengkhususan. Seluruh bentuk ihsan. Maka lagi-lagi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang ketinggian tauhid. Hak kedua orang tua yang kita sudah pahami bersama begitu tingginya, begitu mulianya, tetapi tidak bisa melampaui hak Allah subhanahu wa ta'ala. Diletakkan pada peringkat yang kedua. Wabidil qurba, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kerabat-kerabat kalian. Ini yang ketiga. Ini hak yang ketiga. Siapa itu kerabat? Yakni yang memiliki kekerabatan. Yang memiliki kekerabatan. Paman, bibi, sepupu, taib. Keluarga yang lainnya yang memiliki kekerabatan. Ini perlu diperhatikan secara khusus. Oleh karenanya, berinfak, bersedekah kepada kerabat yang fakir itu lebih afdal dibanding kepada yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Sebab dia memiliki dua keutamaan sekaligus. Keutamaan bersedekah dan keutamaan menyambung tali kekerabatan. Tali silaturahmi. Iya. Maka secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk diperhatikan. Itu yang ketiga. Wal yatama, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada anak-anak yatim. Ini yang keempat. Insyaallah ta'ala tentang anak-anak yatim, hak mereka akan dibahas pada dalil yang berikutnya. Wal masakin, dan orang-orang miskin, perhatikanlah hak mereka. Itu yang kelima. Wal jari dil qurba, dan tetangga yang dekat. Dan tetangga yang dekat. Wal jaril junub, dan tetangga yang jauh. Artinya didahulukan tetangga yang dekat, kemudian tetangga yang jauh. Tetangga yang dekat itu yang keenam, tetangga yang jauh yang ketujuh. Wassahibi bil jambi, dan teman dekat. Teman dekat. Siapa teman dekat di sini? Ada dua penafsiran ulama. Yang pertama dia adalah zaujah, istri. Yang kedua dia adalah sahibuka fis safar, temanmu dalam perjalanan. Ini perlu diberikan perhatian secara khusus untuk berbuat baik kepadanya. Dia memiliki hak yang lebih. Itu yang ke-8. Istri atau temanmu dalam perjalanan. Wabnis sabil, dan seorang musafir. Seorang musafir. Ini perlu diberikan perhatian secara khusus untuk berbuat ihsan kepadanya. Ditanyakan apa keperluannya, apa kebutuhannya. Jangan tunggu dia meminta. Apalagi kalau dia safar di jalan Allah, dia safar dalam talabul ilm, dia safar dalam dakwah dan berbagai macam bentuk kebaikan lainnya. Itu yang ke-9. Yang ke-10 yang terakhir, wa mamalakat aymanukum, dan apa yang kalian kuasai. Ini mencakup 2 golongan, budak dan juga kata para ulama yashmalul bahaim, mencakup hewan-hewan peliharaan kita. Mereka juga memiliki hak. Mereka juga memiliki hak. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, dakhalatil mar'atu fi hirratin, dakhalatil mar'atu an-nar fi hirratin sajanatha hatta matat la hiya tarakatha ta'kulu min hashashil ard. Seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kenapa? Dikurung sama dia, tidak diberi makan dan tidak dibiarkan mencari makan sendiri dari tumbuh-tumbuhan dan yang semisalnya. Iya. Maka harus diperhatikan, siapa yang memiliki peliharaan, dia harus menunaikan haknya. Itu yang ke-10. Kemudian di akhir ayat, Allah subhanahu wa ta'ala menutup dengan firman-Nya, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang yang sombong di dalam penampilannya dan dalam ucapannya. Iya. Inilah 10 hak yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Dari 10 hak tersebut, disebutkan yang pertama sekali adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu perintah mentauhidkannya dan larangan menyekutukannya. Menunjukkan ini adalah perkara terpenting dalam kehidupan seorang hamba. Menunjukkan bahwasannya ini adalah perkara yang harus lebih dia perhatikan, lebih dia prioritaskan dibanding apapun juga. Dan termasuk tipuan syaitan apabila seorang begitu memperhatikan permasalahan yang lain, memprioritaskan yang lainnya, pada saat yang sama dia melalaikan tauhid dan menganggap remeh kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka dimulainya ayat ini dengan perintah mentauhidkan Allah dan larangan menyekutukan Allah, menunjukkan inilah perintah terbesar dan larangan terbesar. Perintah tertinggi dan larangan terbesar. Qala, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, fa fiha tafsir tauhid bi annahu ibadatullah wahda wa tarku syirik. Maka dalam ayat ini terdapat tafsir tauhid. Tafsir tauhid itu artinya makna tauhid secara hakiki. Bahwasannya tauhid itu adalah beribadah kepada Allah yang satu saja dan meninggalkan perbuatan syirik. Meninggalkan perbuatan syirik. Inilah hakikatut tauhid. Oleh karena itu, dari seluruh pembagian tauhid menjadi 3 bagian, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, yang menjadi inti adalah tauhid uluhiyah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita beriman dengan tauhid rububiyah, itu berarti kita sedang merealisasikan tauhid uluhiyah. Demikian pula kita beriman dengan tauhidul asma wa sifat, kita sedang merealisasikan tauhid uluhiyah, memurnikan penghambaan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ma yustafadu minal ayah. Kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Al-awwal, pelajaran yang pertama, wujubu ifradillahi ta'ala bil ibadah, kewajiban mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Li'anna Allah amara bidhalika awalan, sebab Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan beribadah pertama kali. Fahuwa akadul wajibat, maka ibadah adalah kewajiban yang paling ditekankan. Kewajiban yang paling ditekankan. Ini pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari ayat ini. Kewajiban mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, tetapi peringatan bagi kita bahwa inilah kewajiban yang paling tinggi, kewajiban yang paling penting untuk senantiasa kita perhatikan dan kita prioritaskan. Oleh karena itu ulama menjelaskan, barang siapa yang berdakwah kepada Allah tetapi dia tidak mementingkan dakwah tauhid, maka itu adalah dakwah yang sesat, dakwah yang menyimpang. Dan ini salah satu tipuan syaitan. Syaitan mampu menipu manusia bukan saja dalam perkara tauhid ya. Bukan saja caranya adalah mengajak mereka menyekutukan Allah, tetapi ditipu manusia dengan memalingkan mereka dari mementingkan tauhid. Ya istilahnya, kalau enggak bisa dijerumuskan ke dalam syirik, ya minimal dia bisa menyimpang, tidak sempurna tauhidnya, dan dia tidak menyiarkan dakwah tauhid. Dia tidak menyiarkan dakwah tauhid. Sehingga ada seorang dai atau sebuah kelompok dakwah yang dakwahnya lebih mementingkan khilafah, ya. Sampai bikin konferensi khilafah, ya. Dalam keadaan mereka tidak mengerti tauhid, bukan saja tidak mensiarkan dakwah tauhid, mereka sendiri tidak mengerti tauhid yang benar seperti apa. Dipalingkan dari mempelajari ilmu tauhid, apalagi mendakwahkannya. Ada yang disibukkan dengan partainya, bagaimana membesarkan partainya. Kemudian dihias-hiasi oleh syaitan. Nanti kamu kalau dipilih oleh banyak masyarakat, kamu akan jadi pemimpin, terus kamu bisa menerapkan syariat Islam. Jadi luar biasa niatnya. Untuk apa? Menerapkan syariat Islam. Ditipu oleh syaitan. Ditipu dari, dipalingkan dari mempelajari tauhid dan dari mendakwahkan tauhid. Tetapi dengan bahasa yang indah. Dan inilah keahlian syaitan. Zukhrufal qawli gurura. Menghias-hiasi ucapan yang jelek untuk menipu manusia. Dihias-hiasi. Demi menegakkan syariat Islam. Demi menegakkan kepemimpinan Islam. Agar Islam berkuasa. Tetapi tidak mempelajari tauhid. Kapan datangnya pertolongan Allah kalau umat Islam tidak benar-benar mentauhidkan Allah? Pada akhirnya mulai menyimpang. Akhirnya dari membiarkan kesyirikan yang terjadi, sampai pada akhirnya orang musyrik pun tidak apa-apa. Ayo gabung sama kita. Yang penting coblos partai kita, ikut mendirikan khilafah, mau jadi pengurus partai kita pun tidak masalah. Mau dicalonkan sebagai wali kota, sebagai caleg, enggak ada masalah. Yang penting sama-sama mendirikan khilafah, sama-sama menegakkan syariat. Syariat apa yang mau ditegakkan bersama orang-orang kafir? Ini keberhasilan syaitan di dalam menipu manusia karena tidak memahami tauhid dengan benar dan tidak memahami pentingnya tauhid karena tidak merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang tauhid. Ada lagi mengajak orang salat dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, tetapi pada saat yang sama mereka lalaikan ilmu tauhid dan dakwah kepada tauhid, maka semakin parah penyimpangannya. Demikian yang terjadi kalau berpaling dari tauhid. Iya. Demikian pula di antara tipuan syaitan, bahkan kepada orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, syaitan mau menipu mereka agar jangan sibuk mempelajari tauhid terus dan sibuk menyebarkannya. Dengan cara apa? Dibuat mereka berkelahi, dibuat mereka saling bermusuhan, saling menceritakan dan membongkar aib sesama. Ini telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan qad aisa ayyabudahu al-musallun fi jaziratil Arab, walakin fit tahrishi bainahum." Sesungguhnya setan itu sudah putus asa disembah oleh orang-orang yang melakukan sholat di jazirah Arab. Kenapa dia putus asa? Sebab mereka sudah benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Putus asa syaitan untuk menyerumuskan mereka, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah dia berhenti sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masih melakukan at-tahrish, memecah belah di antara mereka dengan fitnah-fitnah, dengan permusuhan, dengan peperangan. Dibuat mereka berperang, bermusuhan, saling membenci, sehingga pada akhirnya apa? Nanti kelak mereka juga akan lalai dari tauhid. Kelak kalau mereka sudah sibuk antara satu dengan yang lainnya, mereka kemudian akan melalaikan tauhid. Minimal waktu mereka mempelajari tauhid dan waktu mereka menyebarkan dakwah tauhid berkurang, menjadi berkurang. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, ketika saudaranya mendakwahkan tauhid kemudian dijelek-jelekkan oleh saudaranya yang lain, maka itu berarti menjauhkan umat dari tauhid. Menjauhkan umat dari tauhid. Jadi yang bermusuhan atau yang memusuhi para da'i yang mengajak kepada tauhid dan sunnah, kepada persatuan yang hakiki di atas tauhid wa sunnah, hakikatnya dia adalah pembantu syaitan. Dia suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, ketika dia menjelek-jelekkan saudaranya yang mengajarkan tauhid, dia sudah menjadi pembantu atau sekutu syaitan untuk memalingkan umat ini dari tauhid was sunnah. Iya. Sehingga tidak jarang kita dapati ada yang mengaku ahlus sunnah, mengaku salafi, dia lebih mengerti pembicaraan tentang fulan dan fulan, fulan bagaimana kondisinya sekarang, sudah sampai tingkatan apa penyimpangannya, daripada tauhid. Tauhid yang benar atau ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya, dia tidak mengerti dengan baik. Dan permasalahan-permasalahan akidah yang lain, ya, belum lagi permasalahan-permasalahan akidah yang lain, dia tidak mengerti dengan baik. Tetapi kalau berbicara tentang kejelekan si fulan dan fulan, dia bersemangat. Datang di majelis pelajaran tauhid, tidur. Kepalanya tertanduk-tanduk, ngantuk. Tapi kalau ustadznya berbicara tentang fulan dan fulan, masya Allah, semangat. Ya. Semangat. Langsung pergi setannya. Langsung gak ngantuk. Setannya pergi. Iya. Ketika berbicara tentang tauhid, ngantuk. Banyak setan. Ini diantara tipuan-tipuan syaitan untuk memalingkan dari kewajiban yang paling tinggi. Maka senantiasa kita camkan dalam diri kita, tauhid adalah kewajiban tertinggi yang harus diperhatikan, yang harus lebih diprioritaskan daripada yang lainnya. Iya. Dan ini juga termasuk keistimewaan dakwah Ahlus Sunnah. Inilah salah satu karakteristik penting dakwah Ahlus Sunnah, dakwah Salafiyah, yang membedakan dengan dakwah yang lainnya. Iya. Lebih mementingkan tauhid dibanding yang lainnya. Adapun kelompok-kelompok yang lainnya, mereka menganggap tauhid sudah selesai, kata mereka. Ya. Cukup dipelajari dalam 10 menit. Seperti yang dikatakan sebagian tokoh-tokoh yang menyimpang. Cukup dipelajari dalam 10 menit, sudah tauhid sampai di situ aja. Setelah itu, apa yang kita bicarakan? Kita bicarakan bagaimana bisa mengalahkan Amerika. Ya. Bagaimana bisa merebut kembali negeri-negeri muslim yang terampas. Berbicara tentang musuh. Bagaimana bisa mengalahkan mereka? Bagaimana bisa melindungi diri dari mereka tapi tidak mengerti tauhid? Padahal tauhid adalah kunci kesuksesan untuk menghadapi musuh. Tauhid adalah kunci kesuksesan untuk menghadapi musuh. Dan segala malapetaka yang menimpa umat manusia karena kesyirikan. Karena kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara tipuan syaitan kepada manusia, hendaklah berhati-hati. Ahlus Sunnah sangat mengerti tauhid adalah kewajiban yang paling tinggi. Bukan hanya itu, dalam dakwah mereka, dalam menuntut ilmu, mereka lebih mementingkan tauhid dibanding yang lainnya. Al-bida'a bil aham fal aham. Dimulai dari yang paling penting, kemudian yang penting. Baik. As-sani, pelajaran yang kedua. Jazakumullah khairan. Yang bisa kita petik dari ayat ini, tahrimu syirik. Pengharaman kesyirikan. Pengharaman kesyirikan. Li'anna Allah naha anhu. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala melarang darinya. Fahuwa asyaddul muharramat. Maka dia adalah perbuatan haram yang paling besar. Baik. Di sini ada satu faedah dari pelajaran yang pertama dan kedua, yaitu faedah di dalam ilmu usul. Di dalam ilmu usul. Kata Syekh, pada pelajaran yang pertama, ayat ini menunjukkan kewajiban mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena Allah memerintahkan. Sebaliknya, ayat ini juga menunjukkan haramnya kesyirikan. Kenapa? Karena Allah larang. Berarti kan, apa yang Allah perintahkan adalah kewajiban, apa yang Allah larang adalah haram. Kaidah dalam ilmu usul, sulul fiqh, al-aslu fil amri al-wujub. Asal dalam perintah adalah kewajiban. Kalau ada perintah dalam Al-Quran wa sunnah, maka itu hukumnya pertama sekali adalah wajib. Kecuali ada dalil yang memalingkannya dari kewajiban tersebut. Menjadi apa? Bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah. Iya. Demikian pula sebaliknya. Al-aslu fin nahyi at-tahrim. Hukum asal dalam larangan adalah pengharaman, kecuali ada dalil yang memalingkan dari keharaman tersebut menjadi makruh atau mubah. Iya. Kalau tidak ada dalilnya, yang wajib tetap wajib, yang haram tetap haram. Baik. Banyak contoh-contohnya ya. Maka kesyirikan diharamkan. Kenapa? Karena Allah larang. Bahkan dia adalah keharaman yang paling besar. Sebab dia adalah larangan yang pertama yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Sehingga menunjukkan syirik adalah asyaddul muharramat, keharamannya yang paling besar. Demikian pula dalil-dalil yang lain yang menunjukkan betapa besar kemurkaan Allah terhadap pelaku syirik. Itu juga menunjukkan kesyirikan adalah keharaman yang paling besar. Baik. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari ayat ini, anna jitinaba syirik syartun fi sihhatil ibadah. Bahwasannya menjauhi syirik adalah syarat sahnya ibadah. Menjauhi syirik adalah syarat sahnya ibadah. Li'anna Allah qarana al-amra bil ibadah bin nahyi an syirik. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara bersamaan perintah ibadah dan larangan syirik. Ini sebuah fikih yang sangat mendalam dari Syekh. Allah sebutkan secara bersamaan perintah ibadah disusul dengan larangan syirik. Menunjukkan apa? Ibadah itu tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pelakunya tidak menjauhi perbuatan syirik. Tidak menjauhi perbuatan syirik. Oleh karena itu, ulama ketika menjelaskan tentang syarat-syarat sholat, diantaranya apa? Al-Islam, bukan kafir. Syarat-syarat wudu, al-Islam. Syarat-syarat haji, ada al-Islam. Iya. Kenapa? Karena masuknya seorang ke dalam Islam, benar-benar mentauhidkan Allah, menjauhi perbuatan syirik, adalah syarat sahnya ibadah. Tidak sah ibadah seseorang kalau dia masih melakukan perbuatan syirik. Bahkan seluruh ibadah yang pernah dia kerjakan terhapus, hilang, tak berbekas kalau dia melakukan perbuatan syirik. Jangankan kita, para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, orang-orang yang ibadahnya begitu hebat, Allah ingatkan mereka, andaikan mereka menyekutukan Allah, maka akan terhapus seluruh ibadah yang pernah mereka kerjakan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu. Subhanallah, para nabi yang diingatkan pertama kali. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Terhapus amalannya dan termasuk orang-orang yang merugi. Yani orang-orang yang bangkrut, udah capek-capek beribadah, tidak ada hasil yang mereka dapatkan di akhirat kelak. Demikian pula firman Allah masih tentang para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andaikan mereka melakukan syirik, maka terhapuslah seluruh amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan. Dan juga firman Allah, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan-amalan yang mereka kerjakan dan kami jadikan amalan-amalan mereka itu hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Amalannya ada. Amalannya ada, terlihat di akhirat kelak. Tetapi ketika dibandingkan dengan dosa syiriknya, jadilah amalan-amalannya itu hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum wa bi rasulih." Tidak ada yang menghalangi diterimanya amalan-amalan mereka, yakni sedekah-sedekah mereka, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi walaupun rajin sedekah, berakhlak yang baik, ya, suka senyum sama tetangga, tapi kalau dia kafir, walaupun dia memiliki jasa-jasa yang besar kepada manusia, tapi kalau dia kafir kepada Allah dan Rasulnya, terhalangi ibadah yang dia kerjakan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Kata Allah, "Wa hum fiha la yubkhasun." Mereka di dunia ini tidak akan dicurangi. Yakni kebaikan-kebaikan mereka tetap akan dibalas, cuma di dunia ini saja. Adapun di akhirat kelak, mereka tidak mendapatkan apa-apa, illan nar, kecuali neraka. Ini keadilan Allah. Orang kafir pun kalau berbuat baik, Allah balas kebaikan mereka, cuman di dunia ini saja, tidak sampai di akhirat kelak. Jadi ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir kepada Allah, yang menyekutukannya, terhapus, tidak sah. Terhapus dan tidak sah. Bersamaan dengan itu, mereka pun akan diazab karena meninggalkan ibadah tersebut. Jadi luar biasa, luar biasa azab yang akan mereka terima. Mereka akan diazab karena kekufuran, dan juga akan diazab karena meninggalkan sholat, karena tidak berzakat, karena tidak puasa. Sama, akan diazab. Walaupun mereka mengerjakannya, tetap sama akan diazab. Kenapa? Karena tidak sah. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka, ketika ditanyakan kepada mereka, "Masalakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar ini? Ini mereka orang kafir. Maka mereka mengatakan, "Qalu lam nakun minal musallin." Dan seterusnya, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melakukan sholat." Padahal dia kafir. Jadi dia akan diazab karena kekafirannya, karena kesyirikannya, dan karena meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat. Dan tetap akan diazab seperti itu, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat. Kenapa? Karena semuanya tidak sah. Sebab dia masih melakukan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Layaknya seorang yang berwudu, kemudian dia buang angin, walaupun dia sholat 1000 rakaat, gak ada manfaatnya kalau dia tidak berwudu lagi. Demikian pula orang yang sudah tadinya muslim, masuk Islam, kemudian dia melakukan syirik, dia beribadah apapun, tidak sah ibadahnya, bahkan terhapus seluruh ibadah yang pernah dia kerjakan. Ini diantara bahaya perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabi, pelajaran yang keempat yang bisa kita petik dari ayat ini, annasyirka haramun qalilahu wa katsirahu. Bahwasannya syirik itu haram, sedikitnya maupun banyaknya, kabirahu wa saghirahu, besarnya maupun kecilnya. Li'anna kalimata syai'an nakiratun fi siyakin nahyi. Sebab kata syai'an, sesuatu apapun juga, adalah nakirah, kata umum, dalam konteks pelarangan. Fata ummu kulla dhalik. Maka mencakup semua itu. Iya. Maka syirik adalah perbuatan yang haram, tidak peduli bagaimanapun bentuk kesyirikannya, sedikit maupun banyak, besar maupun kecil. Dan kedua-duanya adalah dosa terbesar, walaupun disebut syirik kecil, tetapi dia adalah dosa terbesar. Jangan disangka penyebutan syirik kecil berarti dosanya kecil, tidak. Dia adalah dosa terbesar. Sehingga Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika memperurutkan dosa-dosa itu, beliau perurutkan yang terbesar adalah syirik akbar. Kemudian peringkat berikutnya adalah syirik kecil. Kemudian peringkat berikutnya adalah bid'ah. Berikutnya adalah al-kabair, dosa-dosa besar. Berikutnya adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Dan setan pun ketika dia ingin menjerumuskan manusia agar berpaling dari ketaatan kepada Allah, yang pertama dia inginkan adalah melakukan syirik akbar. Kalau tidak mampu syirik akbar, maka syirik asghar. Tidak mampu syirik asghar, diajak melakukan bid'ah. Enggak bisa bid'ah, diajak melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar enggak bisa, diajak melakukan dosa-dosa kecil. Bagaimana kalau dosa-dosa kecil juga enggak bisa? Diajak melakukan hal yang mubah, tapi diajak untuk memperbanyak melakukan hal yang mubah, sampai pada akhirnya dia lupa dengan kewajibannya. Dan terkadang itu metode yang paling berhasil, ya. Diajak nonton sepak bola, akhirnya sampai lewat waktu sholat. Na'udzubillah. Ya. Maka syirik kecil di sini maksudnya adalah bukanlah dosanya kecil, tetapi dia kecil apabila dibandingkan dengan syirik besar. Oleh karena itu ada sejumlah perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Perbedaan yang pertama, syirik besar menghapuskan seluruh amalan, dan syirik kecil menghapuskan amalan yang menyertainya saja. Ini perbedaan yang pertama. Pada pelajaran yang sebelumnya, yaitu yang ketiga, kita katakan syirik adalah syarat sahnya ibadah. Ini mencakup syirik besar dan syirik kecil. Cuman efek dia menghapus ibadah seseorang, kalau syirik besar seluruh ibadah dihapus, kalau syirik kecil hanya menghapus ibadah yang menyertainya. Seperti seorang sholat dengan kondisi riya, maka sholatnya terhapus pahalanya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Iya. Tetapi sholatnya yang lain tidak ikut terhapus kalau dia melakukan ikhlas. Tapi kalau dia melakukan syirik besar, seluruh sholatnya terhapus, seluruh puasanya terhapus, seluruh ibadahnya terhapus. Ini yang pertama. Yang kedua, syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, yakni menyebabkan murtad. Adapun syirik kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang ketiga, syirik besar mengekalkan pelakunya di neraka. Adapun syirik kecil tidak sampai mengekalkan pelakunya dari neraka. Kemudian yang keempat, ulama khilaf. Ulama berbeda pendapat. Syirik besar, sebagian berpendapat syirik besar, kalau seorang mati sebelum bertobat, tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun syirik kecil, maka keadaannya adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah mau juga, Allah azab. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua sama saja. Syirik besar maupun syirik kecil tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pendapat yang kedua ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Demikian pula cenderung kepadanya Syekh Ibn Uthaymin. InsyaAllah ta'ala ayat tentang itu akan datang pada kitab Tauhid ini secara detail. InsyaAllah kita bahas pada tempatnya. Ini sekilas perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Al-Khamis, pelajaran yang kelima, yang terakhir yang bisa kita petik dari ayat ini, annahu la yajuzu ayyushraka ma'allahi ahadun fi ibadatihi. Bahwasanya tidak boleh seorang pun dipersekutukan bersama Allah dalam beribadah kepadanya. Enggak boleh seorang pun. La malakun wala nabiyyun wala salihun minal awliya wala sanamun. Tidak malaikat, tidak pula seorang nabi, tidak pula seorang saleh dari kalangan para wali, tidak pula patung. Li anna kalimata syai'an ammatun. Sebab kata syai'an itu umum. Ini lagi-lagi faedah dari kata syai'an. Makanya ini harus diperhatikan. Kedalaman ilmu bisa menyingkap faedah-faedah yang begitu banyak. Iya. Walaupun tidak cukup hanya dengan kedalaman ilmu, tetapi diikuti dengan ketakwaan. Di sini kalimat syai'an sudah mencakup tiga bentuk keumuman. Pertama, seluruh bentuk ibadah. Seluruh bentuk ibadah. Apakah doa, solat, puasa dan yang lainnya tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Ya. Andaikan seluruh ibadah, seorang beribadah hanya kepada Allah, satu saja hanya doa, dia kadang meminta kepada selain Allah, itu pun hanya kadang-kadang, mungkin hanya sekali dalam hidupnya, dan dia tidak bertobat darinya, maka dia sudah menyekutukan Allah. Kenapa? Karena kalimat syai'an umum. Ini faedah yang pertama. Itu dijelaskan di mana tadi? Dijelaskan pada penjelasan ayat secara global. Faedah yang kedua dari kata syai'an, syirik di sini mencakup syirik besar maupun syirik kecil. Sama-sama dilarang. Itu dari pelajaran yang keempat. Sekarang yang ketiga, pada pelajaran yang kelima, kata syai'an itu mencakup Allah dipersekutukan dengan siapapun atau dengan apapun juga, semuanya tidak Allah ridhoi. Semuanya haram. Semuanya termasuk kategori syirik. Ini sekaligus bantahan kepada kuburiyun, para penyembah kubur, sufiyah, ya, minas syi'ah wa sufiyah, dari kalangan orang-orang syi'ah dan orang-orang sufi, tarekat dan semisalnya. Ketika mereka dilarang, janganlah kamu menyekutukan Allah dengan seorang wali, jangan kamu beribadah kepada wali, jangan kamu berdoa kepada mereka. Apa jawabannya? Kamu kalau begitu enggak mencintai wali ya? Ya? Coba. Jawabannya, dilarang menyekutukan Allah, malah dibalik nuduh sama orang yang melarang. Kamu kalau begitu enggak mencintai wali. Kenapa kamu samakan antara wali dengan patung-patung? Yang dilarang itu hanya dengan patung-patung. Itu kata mereka. Larangan syirik itu, kaum jahiliyah dahulu, kaum musyrikin, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada selain Allah, maksudnya kepada patung-patung, berhala-berhala. Adapun kepada para wali, kata mereka, itu enggak dilarang. Iya. Ini alasan mereka. Jadi kata mereka, Wahabi itu benci kepada para wali. Iya. Maka sudah dinamakan dengan penamaan yang salah kepada ahlu sunnah dengan Wahabi. Demikian pula mereka menuduh dengan tuduhan dusta. Iya. Justru itu adalah bentuk kecintaan kepada para wali dengan kecintaan yang hakiki. Kalau cinta dengan para wali, jangan menyekutukan mereka dengan Allah, sebab mereka pun tidak ridho dipersekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menjawab syubhat mereka, ayat ini sudah cukup. Ayat ini sudah cukup. Allah mengatakan, wala tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Allah tidak mengatakan janganlah kamu menyekutukan Allah dengan berhala. Tidak. Tetapi Allah berikan keumuman dengan sesuatu apapun juga, sehingga mencakup apakah dengan berhala, dengan para wali, dengan setan atau seorang nabi, dengan siapapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan benda mati maupun benda hidup, sama. Semuanya dilarang, sebab ayat ini datang dalam bentuk nakirah fi siyaqi an-nahyi. Ingat-ingat selalu ini, nakirah fi siyaq an-nahyi. Atau terkadang dalam siyaq an-nafyi. Kata umum dalam konteks pelarangan, maka maknanya juga umum. Atau dalam konteks penafian. Iya. Itu jawaban yang pertama dengan ayat ini. Jawaban yang kedua bisa kita tambahkan, bahwa dulu kenyataannya tidak seperti yang kalian katakan. Dulu di masa Nabi SAW, kaum musyrikin tidak saja menyembah patung-patung, ada juga yang menyembah para nabi, seperti kaum Nasrani menyembah Nabi Isa alaihi salam dan ibunya. Ibunya seorang salihah. Bahkan kaum musyrikin Quraisy enggak semuanya menyembah patung. Ada yang menyembah orang saleh. Siapa? Al-Lat. Al-Lat nanti akan datang insyaallah taala ayat yang menjelaskan tentang siapa sebetulnya Al-Lat. Al-Lat, Lata adalah salah satu berhala besar Quraisy. Siapa dia ini? Dia ini seorang saleh. Seorang yang menurut kaum musyrikin adalah seorang yang saleh. Kenapa? Karena dia punya amalan yang baik. Di antaranya dia suka menjamu jamaah haji. Makanya dikatakan Al-Lat. Dia suka mengaduk gandum, tepung untuk diberikan kepada jamaah haji. Iya. Ketika dia mati, kuburannya dibangun. Mereka beriktikaf di kuburannya dan kuburannya dibangun. Itulah yang kemudian mereka sembah. Iya. Demikian pula ada yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah Uzair. Yaitu sebagian orang-orang Yahudi menyembah Uzair. Ini di masa Nabi SAW. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Dan perangilah mereka semuanya, tidak diperkecualikan. Semuanya disuruh perangi, sampai tidak ada lagi kesyirikan, dan ibadah seluruhnya hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tidak beda-bedakan. Yang menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah orang saleh, menyembah berhala, menyembah syaitan, Allah perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk diperangi, tidak boleh ada yang diperkecualikan. Iya, dan penjelasan ini lebih detail dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya yang ringkas namun penuh manfaat, yaitu kitab Al-Qawaidul Arba. Iya. Ini minimal dua jawaban kepada orang-orang yang menyembah orang-orang saleh, para nabi dan para malaikat, dan mereka meyakini itu adalah kebenaran karena yang disembah bukan berhala, bukan pula jin atau syaitan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala melarang seluruh bentuk sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai dari penjelasan ayat ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya mabad. Bagaimana jika kita pernah melakukan kesyirikan karena ketidaktahuan ilmu? Apakah taubat kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala? Taubat seorang hamba akan diterima Allah subhanahu wa ta'ala selama dia bertobat pada waktunya dan memenuhi syarat-syaratnya. Yakni selama belum habis masa taubatnya, insyaallah taala taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan habis masa taubatnya? Ada dua. Yang pertama, habisnya masa taubat untuk seluruh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'u at-taubah, wa la tanqati'u at-taubah hatta tagruba asy-syamsu min maghribiha." Tidak akan terputus hijrah sampai terputusnya taubat, dan taubat tidak akan terputus sampai terbit matahari dari barat. Sampai terbit matahari dari barat. Itu untuk seluruh makhluk. Adapun untuk setiap manusia adalah ketika kematian telah datang menjemputnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisat at-taubah lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an." Tidaklah taubat itu diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejelekan sampai ketika kematian telah datang kepada salah seorang dari mereka, barulah dia mengatakan, "Saya taubat sekarang." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum sekarat. Iya. Artinya, yang dimaksud dosa syirik tidak diampuni adalah kalau dia mati sebelum bertobat. Itu maksudnya. Atau sudah mau mati baru mau bertobat. Itu maksudnya. Kalau dia masih sempat bertobat, maka insyaallah ta'ala akan diampuni. Bukankah dulu banyak para sahabat juga kaum musyrikin? Iya. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang dijamin masuk surga. Iya. Oleh karena itu, kalau misalkan ada waliyadzubillah teman kita, keluarga kita yang murtad, benci, iya sudah pasti kita benci. Tapi jangan sampai kita biarkan, harus didakwahi. Ya. Sebagian orang karena saking bencinya, tempat duduknya pun enggak mau dia duduki. Katanya najis. Ya, dan murtad keluar dari Islam. Harusnya diajak lagi. Kemudian setelah dia masuk Islam, dia murtad lagi. Bagaimana? Diajak lagi masuk Islam. Ya, kecuali pemerintah boleh menghukum mati kalau dia tidak mau taubat. Tapi kalau kita, bisanya dakwah saja. Iya. Ini kalau ada yang murtad. Baik. Kemudian terkait orang yang berbuat kesyirikan karena tidak tahu ilmunya, ini dirinci para ulama. Harus dilihat dulu, tidak tahu ilmunya karena apa? Karena memang dia sengaja tidak tahu. Artinya dia punya kemampuan belajar, sarana-sarana belajar tersedia. Ada buku yang bisa dia baca, ada radio yang bisa dia dengarkan, ada para ustaz, para ulama, para da'i yang bisa dia tanyakan. Tapi dia sendiri gak mau belajar, cuek aja. Maka kebodohan atau jatuhnya dia dalam dosa karena kebodohan seperti ini tidak diberikan udzur kepadanya. Yang diberikan udzur kalau memang dia sudah berusaha, kemudian dia belum sampai kepada ilmunya, lalu dia terjatuh pada kesyirikan. Dia sudah berusaha, cuman kemampuan berusahanya sampai di situ, sehingga dia belum tahu satu kesyirikan dan dia terjatuh kepadanya, maka yang seperti ini yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Demikian pula orang-orang yang misalkan hidup di negeri terasing, di hutan, enggak ada dai yang sampai ke sana. Iya. Maka seperti ini mudah-mudahan termasuk yang Allah maafkan kalau dia terjatuh dalam kesalahan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dalam riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala menjawab doa ini, "Na'am." Iya. Saya tolong jelaskan yang dimaksud hapus semua amalan ketika seseorang berbuat syirik. Contoh pergi ke dukun atau manggil jin. Apakah hapus semua atau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Demikianlah ayat-ayatnya menyampaikan kepada kita, siapa yang menyekutukan Allah terhapus seluruh amalannya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka menyekutukan Allah, terhapuslah seluruh amalan yang pernah mereka kerjakan. Ya, maknanya sudah seperti itu. Kalau dia menyekutukan Allah, terhapus. Termasuk pergi ke dukun. Iya. Atau meminta doa pertolongan kepada jin. Sama. Semua bentuk kesyirikan. Menyembelih untuk selain Allah. Iya. Terhapus amalannya. Persoalan kemudian dia taubat dan dimaafkan oleh Allah, itu lain. Wajib baginya untuk kemudian segera bertaubat. Tetapi soal amalannya terhapus, ya sudah terhapus. Tinggal dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosanya terhapus. Supaya dosanya juga terhapus. Iya. Jika di keluarga menyelenggarakan tahlilan, apa yang sebaiknya kita lakukan? Apakah tetap di rumah dengan konsekuensi ikut membantu proses penyelenggaraan atau keluar rumah untuk sementara? Kondisinya kita sudah memberitahukan bahwa tidak boleh tahlilan. Pertama, tidak boleh tolong-menolong di dalam perbuatan bid'ah. Apakah tahlilan dan yang semisalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Iya. Jadi bukan masalahnya di dalam rumah atau keluar rumah. Yang penting jangan ikut. Memang hanya dengan dari rumah bisa menyelamatkannya dari perbuatan bid'ah tersebut, maka wajib baginya untuk keluar dari rumah untuk sementara sehingga selamat dari perbuatan bid'ah tersebut. Iya. Mungkin seorang mengatakan nanti akan membuat jelek hubungan dengan keluarga atau dengan tetangga. Maka kita katakan yang pertama yang perlu untuk diperhatikan terlebih dahulu adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Barulah hubungan dengan makhluk. Yang kedua, dia bisa menyambung hubungan itu kembali dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain, mungkin dia berikan hadiah, dia bantu dari sisi yang lain, dan yang paling utama adalah mendakwahi. Wallahu a'lam. Di masyarakat kita terbiasa bersumpah atas nama Allah demi Allah, seolah-olah hal yang biasa atau lumrah. Pertanyaan, bagaimana sebenarnya hukum bersumpah tersebut? Boleh kalau memang diperlukan. Tetapi tercelah kalau seorang itu banyak bersumpah. Tercelah, sebab itu menunjukkan peremehannya terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sumpahnya palsu, ini dosa besar. menyebut nama Allah tapi sumpahnya palsu. Barang yang sudah jelas-jelas tiruan dia bilang asli. Iya. Dikuatkan dengan sumpah. Dan sumpah yang paling jelek adalah untuk melariskan barang dagangan. Insyaallah taala pembahasan tentang sumpah ada ya pada bab khusus tentang sumpah insyaallah taala lebih rinci. Apakah diperbolehkan? Jika iya, pada kondisi seperti apa? Jika tidak, kenapa? Apa sebab-sebabnya? Ya, seperti itu tadi. Kalau dibutuhkan, boleh. Sumpah, kalau dibutuhkan, boleh. Tapi tidak boleh memperbanyak sumpah. InsyaAllah ta'ala lebih rinci akan dijelaskan pada babnya. Ada kasus pasien giginya sudah sangat goyang, namun sulit sekali dicabut. Lalu dokter gigi menanyakan hal ini. Bu, ada pegangan ya? Jimat. Kalau ada tolong dilepas dulu. Setelah dilepas, ternyata gigi tersebut dengan mudah dicabut. Pertanyaannya, apakah termasuk kesyirikan jika dokter gigi mempertanyakan hal tersebut? Dan bagaimana jika ada keyakinan bahwa memang jimatnya membuat gigi tersebut sulit dicabut? Baik. Ini namanya setan penguat gigi. Yang pertama, keyakinan seperti itu adalah termasuk kesyirikan. Dan dia bisa termasuk kategori syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar kalau dia meyakini jimatnya tersebut dapat berfungsi dengan sendirinya, bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syirik kecil kalau dia meyakini itu hanya sebagai sebab dan Allah yang memberikan kemanfaatan. Sama saja yang menggunakannya maupun dokter giginya, kalau memiliki keyakinan seperti itu walaupun dia tidak gunakan, sama-sama terjatuh dalam perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Sehingga kalau dokter memerintahkan dia melepas jimatnya karena keyakinan tersebut, maka syirik didasari oleh keyakinan tersebut. Tapi kalau dia perintahkan lepas karena itu syirik, maka itu bagus. Nasihati, itu syirik, harus dilepaskan. Iya. Itu yang seharusnya. Baik. Kemudian tanpa dilepas pun ucapkan bismillah ya, atau tambahi dengan ayat kursi, insyaallah taala setannya lari ya, setannya lari menjadi mudah untuk dilepas. Iya, seperti itu. Wallahu a'lam. Tadi dikatakan seorang yang bersumpah palsu dengan nama Allah itu termasuk syirik kecil. Bagaimana kalau seorang bersumpah palsu dengan nama selain Allah? Apakah termasuk syirik kecil atau syirik besar? Anda enggak bilang ini ya? Apakah salah bilang? Bersumpah palsu dengan nama Allah tidak termasuk syirik, tapi termasuk dosa besar. Bersumpah benar ataupun sumpah palsu dengan menyebut nama selain Allah adalah syirik. Adalah syirik. Tapi kalau dia bersumpah palsu masih menyebut nama Allah, tidak sampai syirik. Tapi dosa besar. Oleh karena itu ada ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi shadiqan. Aku bersumpah palsu dengan nama Allah itu lebih aku sukai. Andaikan boleh, itu lebih aku sukai dibanding bersumpah benar tapi dengan menyebut selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi yang pertama adalah dosa besar, yang kedua termasuk syirik kecil. Termasuk syirik kecil kecuali kalau ada pengagungan berlebihan ya, maka bisa jatuh kepada syirik besar. Seperti yang saya contohkan tadi, ada orang yang sampai-sampai dia berani sumpah palsu dengan menyebut nama Allah. Tapi kalau sebut nama walinya, ya demi badawi misalkan, demi Syekh Abdul Qadir Jailani, dia enggak berani sumpah palsu, takut. Ya, ini sudah sampai pada syirik besar, syirik dalam al-khawf. Baik. Bagaimana agar dapat terhindar biiznillah dari gangguan syaitan yang mengganggu sedikit demi sedikit satu hal ke hal yang lain? Pertama sekali dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah cara yang terbaik dalam menghadapi syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi musuh dari kalangan manusia dan musuh dari kalangan jin, yaitu syaitan. Idfa billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, wama yulaqqaha illa alladziina sabaru wama yulaqqaha illa dzu haddin 'adzim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'iz billah. Kata Allah, Balaslah kejelekan dengan yang lebih baik. Manusia yang suka kasar kepada kita, benci kepada kita, terutama ketika kita mengamalkan sunnah, bagaimana cara menghadapinya? Kata Allah, idfa billati hiya ahsan. Balaslah kejelekan mereka dengan yang lebih baik. Ya, kebaikan itu macam-macam. Kasih hadiah, ramah kepadanya, berakhlak baik. Iya. Kata Allah, tiba-tiba seseorang antara dirimu dengannya ada permusuhan, menjadi sahabat yang paling setia. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang sabar dan orang-orang yang memiliki bagian yang besar. Ini dalam menghadapi manusia. Terkadang cara itu lebih ampuh. Cara itu lebih ampuh dibanding kita menghadapi dia dengan hal yang semisalnya dengan kekasaran. Iya, atau balas dendam, malah api permusuhan akan semakin berkobar. Kemudian kata Allah, dan apabila syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, fasta'idz billah, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi suatu tempat, kemudian dia membaca, a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejelekan apa yang dia ciptakan, lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi dhalik. Tidak ada sesuatu yang bisa membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam, seorang pemuda yang ketika itu syahwatnya sedang bergejolak, ya, anak muda biasa, dalam kondisi beliau seorang yang asing di negeri tersebut, dan juga yang menggodanya, yang mengajaknya berbuat maksiat adalah wanita itu. Dan wanita itu adalah tuannya. Dan dia bukan wanita sembarangan. Dia wanita bangsawan dan dia adalah wanita yang cantik jelita. Dan pintu-pintu sudah tertutup. Tidak ada lagi di situ kecuali mereka berdua. Dan Nabi Yusuf adalah orang asing di negeri tersebut. Andaikan dia terbukti berbuat salah, dia tidak perlu terlalu malu karena dia orang asing, enggak ada yang kenal beliau. Semua hal-hal yang menguatkan dia untuk berbuat maksiat terpenuhi. Apa yang menyelamatkan beliau? Alaihi salam, beliau berkata, ketika diajak berbuat maksiat oleh wanita tersebut, ma'azallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Maryam alaihissalam, ketika didatangi oleh malaikat Jibril dalam bentuk seorang laki-laki yang sempurna. Karena dia tidak tahu ini malaikat Jibril, dikira laki-laki lain. Maka beliau mengatakan, "A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya." Aku berlindung dengan Allah yang Maha Penyayang darimu, kalau kamu orang yang bertakwa, jauhi aku. Jadi ini yang diucapkan ketika ingin selamat dari gangguan syaitan. A'udzu billah. Ya. Kemudian yang kedua, mengetahui tipu daya syaitan. Bagaimana caranya mengetahui? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Inilah hakikat dari perintah menuntut ilmu. Ilmu itu akan menjaga seseorang dari kemaksiatan, memunculkan rasa takut kepada Allah, cinta kepadanya dan pengharapan kepadanya. Ini akan menghalangi dari perbuatan-perbuatan maksiat. Inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Orang yang tidak mengerti sedang diperangkap oleh syaitan karena orang bodoh. Dia tidak mengerti, dia sedikit demi sedikit dibawa oleh syaitan karena dia bodoh. Kalau dia berilmu, sejak awal syaitan mau memerangkap dia, dia sudah tahu, oh ini permainan syaitan, langsung dia menghindar darinya. Iya. Demikian pula berteman dengan orang-orang saleh, menghindari kawan-kawan yang buruk, lingkungan yang jelek, agar selamat dari gangguan syaitan. Dan seringkali syaitan dari kalangan manusia lebih berbahaya, lebih berpengaruh dibanding syaitan dari kalangan jin. Baik, ini diantara hal-hal agar terhindar dari gangguan syaitan. Menginginkan kepentingan dunia dalam beramal dapat memasukkan seorang dalam kesyirikan. Maksudnya dapat seseorang juga mendapatkan dunia juga akhirat bersamaan dalam ibadahnya. Maksudnya sang hamba menginginkan sama kuatnya hasil dunia dan akhirat pada upayanya dalam ibadah. Baik. Ibadah harusnya diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa, Pak? 11.40. Baik. Insyaallah taala tentang ini ada perinciannya. Ada perinciannya lebih detail, ada babnya tersendiri pembahasannya. Secara global saja kita jawab, ibadah, yang namanya ibadah harus dimurnikan hanya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Kecuali apabila disebutkan dalil tentang bolehnya mengharapkan balasan di dunia. Seperti dalam hadis, walaupun hadis dikhilafkan juga tentang kesahihannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dawu mardakum bisadaqah." Obati orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Maka pertama dia niatkan karena Allah, kemudian dia ikutkan niat. Dia ikutkan niat agar saudaranya yang sakit atau dirinya yang sakit ikut sembuh. Demikian pula dibolehkan seorang misalkan mengajari ilmu agama. Dibolehkan dia mengharap gaji untuk apa? Gajinya itu dia gunakan untuk takwa kepada Allah. Dia membantu dakwah dengan gajinya itu, atau dia tidak meminta-minta dengan gajinya. Iya, seperti ini dibolehkan. Kalau jenguk orang kafir sakit boleh atau tidak? Boleh. Terutama kalau kita niatkan untuk mendakwahinya. Seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pemuda Yahudi yang sakit, demikian pula kepada pamannya Abu Talib. Dan ini penting. Ini saat-saat terakhir untuk mendakwahinya. Jangan-jangan dia sudah mau mati. Ini kesempatan untuk mendakwahinya. Jangan kesana cuma lihat-lihat aja. Ya. Sampaikan kepadanya untuk beriman kepada Allah. Bagaimana membalas kebaikan orang yang kafir yang selalu berbuat baik, yang selama ini saya lakukan kepadanya, saya doakan agar Allah memberikan hidayah untuk menjadi orang Muslim. Ya bagus. Didoakan dia mendapatkan hidayah. Dan boleh berbuat baik selama tidak membantu agamanya, tidak membantu kekafirannya. Boleh. Bagaimana bila dikhianati dalam muamalah oleh orang yang sudah bermanhaj salaf? Sebelumnya, yang bisa membuat fitnah tentang ana kepada beberapa orang, di mana orang tersebut di kemudian hari diputuskan hubungan oleh orang yang khianat karena misal, karena masalah-masalah antar mereka. Tolong beri nasihat ana, karena rasanya marah sekali. Harus sabar dalam menghadapi hal tersebut. Itu termasuk kategori musibah yang apabila seorang sabar, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukati yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan itu Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya sampai duri kecil yang menusuk di kakinya. Itu termasuk musibah. Termasuk musibah, bahkan mungkin musibah yang besar. Maka menghadapinya harus dengan kesabaran. Menghadapinya harus dengan kesabaran. Iya. Bagaimana cara menghilangkan sihir atau tenung terhadap seseorang? Caranya dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan. Apakah dengan doa atau dengan ruqyah? Apakah dengan doa atau dengan ruqyah? Demikian pula dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah taala pembahasan detail tentang sihir itu ada pada babnya tersendiri. Ada seorang anak masuk neraka, maka seorang ibu yang sudah masuk surga ditarik lagi atau enggak jadi masuk surga. Apakah benar? Mohon penjelasan. Mungkin itu namanya syafaat. Itu namanya syafaat. Anak memberikan syafaat kepada orang tuanya yang sudah pantas masuk neraka, kemudian enggak jadi masuk neraka, atau sebaliknya, orang tua yang memberikan syafaat kepada anaknya. Iya. Tapi itu enggak bisa kita tentukan di dunia ini. Nanti saya beri syafaat kepada anak saya, biarin aja dia nakal. Iya. Bukan begitu ya? Iya. Apakah wanita yang sholat sendiri ataupun berjamaah perlu iqamah? Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala mengatakan tidak mengapa kalau mereka iqamah. Maksimal berapa kali kita mengingatkan saudara kita yang murtad sehingga kita terlepas dari dosa dan kewajiban kedudukan sebagai saudara. Sedang kalau orang tua yang anaknya murtad dan telah menikah, berapa maksimal untuk memberikan peringatan? Tidak ada batas jumlah maksimal ya. Semampu kita. Semampu kita. Selama dia masih hidup, masih ada kesempatan terus. Kapan ada kemampuan, ada kesempatan, diulangi lagi, disampaikan lagi. Iya. Tadi dijelaskan bahwa ibadah dan amalan yang kita melakukan harus awali dengan keyakinan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan kalimat syahadat. Apakah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang kalimat syahadat harus disaksikan? Seperti pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ada saksi orang yang mensyahadatkan. Tidak harus ya. Tidak harus disaksikan. Mengucapkan syahadat tidak harus disaksikan. Sampai dahulu ada sahabat yang sudah masuk Islam dan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tiba-tiba dia ditemukan sudah hampir meninggal dunia pada perang Uhud. Sahabat heran. Loh ini kok kafir ikut kita berperang? Padahal dia sudah masuk Islam, enggak ada yang tahu. Iya. Apakah itu juga wajib bagi orang telah beragama Islam secara temurun? Beragama Islam karena orang tuanya Islam. Apakah diwajibkan juga untuk bersyahadat dengan persaksian? Juga tidak wajib. Ini malah termasuk bid'ah. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau perlu, mungkin perlu orang yang baru masuk Islam diketahui oleh yang lain. Sebab bagaimana bisa mereka tunaikan kewajibannya kalau mereka tidak tahu kewajibannya sebagai saudara sesama muslim kalau mereka tidak tahu dia sudah masuk Islam. Tetapi kalau dipersyaratkan atau diwajibkan, enggak sampai diwajibkan. Adapun yang sudah muslim dari kecil enggak perlu syahadat lagi dengan dipersaksikan. Itu termasuk bid'ah mengada-ngada dalam agama. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini biasanya bisnis ya. Ya. Biasanya bisnis, ada kelompok-kelompok tertentu minta syahadat lagi di kelompoknya, kemudian ada bayaran atau yang semisalnya. Dalam pengamalan 10 hak, apakah setelah urutan nomor 1-2 urutan selanjutnya boleh dibolak-balik dalam mengamalkannya? Tergantung kemampuan, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah yang diprioritaskan adalah sesuai dengan urutan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Hanya saja terkadang orang diberikan kesempatan yang lain tidak diberikan kesempatan kepada yang lain. Seperti misalkan dia bertemu musafir. Ya, dia bertemu musafir. Maka saat itu dia utamakan musafir tersebut. Mungkin dia sudah mau berpisah dengannya, tidak apa-apa seperti itu tanpa menyia-nyiakan hak yang lainnya. Kalau fulan berada di lingkungan melakukan syirik, ia tahu mengingatkan apa ini? Ia tahu mengingatkan ke lingkungan tersebut, tapi mereka tetap melakukannya. Apakah fulan yang akan terkena dosa syirik? Ya tentunya dia tidak terkena. Kalau dia mengingatkan, dia tidak diamkan, itu bagus. Dia terus mengingatkan mereka tanpa putus asa. Ya, kalau dia diam saja, maka ini sangat tercela. Dan apabila Allah mengazab mereka, semuanya akan diazab, termasuk dia kena. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menyangka bahwa fitnah itu, azab itu hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Iya. Orang-orang yang tidak zalim, kalau dia membiarkan kezaliman, maka bisa jadi dia terkena azab. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan perumpamaan orang yang berbuat, orang yang taat dan orang yang berbuat maksiat bagaikan orang yang berada dalam satu kapal. Sebagian di bagian bawah, sebagian di bagian atas. Kemudian yang bagian bawah mengatakan, daripada kita sulit ngambil air di bagian atas, lebih baik kita lubangi kapal ini. Maka kalau orang di bagian atas tidak melarang mereka, semuanya akan tenggelam. Kalau mereka larang, maka semuanya selamat. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khaasah." Takutlah kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian secara khusus. Iya. Dan hendaklah dia meninggalkan lingkungan tersebut kalau dia khawatirkan dirinya akan terpengaruh kepada kesyirikan ataupun anak-anaknya. Seorang anak murtad tidak sempat bertobat lalu meninggal. Nah, seorang ibu yang muslim apakah terseret juga ke neraka? Mohon penjelasannya. Kalau dia sudah berusaha melarang, dia sudah berusaha menasihati, maka ibu tersebut telah selamat dari kesalahan. Iya. Kalau dia biarkan, tidak dinasihati anaknya, maka sangat dikhawatirkan dia juga akan terseret ke dalam neraka, karena dia tidak memenuhi firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Apalagi kalau dia setuju anaknya murtad, maka dia pun sama murtad. Kalau dia setuju anaknya murtad, dia pun sama murtad seperti anaknya. Iya. Tapi kalau dia sudah berusaha menasihati, berusaha semaksimal mungkin, maka insyaallah taala dia lepas dari kesalahan. Bagaimana halnya dengan sebagian orang yang mengamalkan sifat-sifat dan nama-nama Allah dengan makhluk? Apakah berarti mereka tidak bertauhid atau kufur? Karena sebagian mereka menggunakan ayat apa ini? Bal yadahu mabsutatan. Katanya berarti Allah pun punya tangan seperti makhluk. Mohon penjelasannya Ustaz. Taib. Allah punya tangan. Makhluk juga punya tangan. Tetapi tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk. Sapi punya kaki. Manusia punya kaki. Apakah sama kaki manusia dengan sapi? Tentunya beda. Apalagi antara manusia dengan Allah. Antara makhluk dan pencipta. Antara sesama makhluk saja berbeda. Apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dipahami. Kemudian tentang nama Allah digunakan bagi nama makhluk. Ini ada perincian. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak boleh. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak boleh. Bagaimana cara melihatnya? Lihat pada dalil. Kalau Allah gunakan namanya untuk makhluk juga, maka boleh. Kalau tidak, maka tidak boleh. Seperti Allah telah menamakan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan Raufur Rahim. Dia adalah orang yang lembut lagi penyayang. Demikian pula Allah sebutkan tentang Imra'atul Aziz. Al-Aziz salah satu namanya itu disebutkan bagi nama raja. Demikian pula Malik. Itu sebutan bagi raja. Itu tidak mengapa. Iya. Adapun yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran was Sunnah untuk dinamakan kepada makhluk, maka tidak boleh. Contohnya apa? Nama Allah itu sendiri. Tidak boleh ada nama makhluk yang dipanggil Allah. Demikian pula Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama khusus bagi Allah. Tidak boleh makhluk bernama dengan nama Ar-Rahman. Iya, dan yang lainnya. Jadi seperti itu. Adapun apa namanya? Berdalil dengan ayat ini salah besar ya. Salah besar berdalil dengan ayat ini. Sebab berbeda antara tangan Allah dan tangan makhluk, jauh berbeda. Ada enggak sih tafsir mimpi dalam Islam? Lalu boleh enggak menghubungkan suatu keadaan dengan mimpi tersebut? Apa itu termasuk syirik? Ada ulama tertentu yang mengerti tafsir mimpi. Seperti Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. Dan menafsirkannya adalah dengan ilmu. Menafsirkannya adalah dengan ilmu, dengan dalil Al-Qur'an was Sunnah. Diketahui oleh para ulama tertentu. Iya. Dan tidak boleh sembarang menafsirkan. Karena mimpi itu kalau ditafsirkan, maka mungkin menjadi kenyataan seperti penafsiran tersebut dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, enggak boleh sembarang ditafsirkan, enggak boleh sembarang dihubung-hubungkan dengan yang lainnya. Iya. Bisa saja menjatuhkan pada kesyirikan. Bisa saja menjatuhkan kepada kesyirikan. Jadi, kalau enggak tahu, biarkan saja. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mimpi itu untuk diceritakan. Kecuali kepada orang yang betul-betul ahli. Seorang ulama yang memiliki kedalaman ilmu dan dia mengerti penafsiran mimpi. Iya. Taib. Apakah hukum dari istimna baik bagi para suami maupun pemuda yang masih lajang? Pernah ditanyakan kepada Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, maka beliau mengatakan itu termasuk hal yang haram karena itu termasuk menyalurkan syahwat bukan pada tempatnya. Sedangkan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menikah. Ya ma'syar syabab, man istata' minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa 'alaihi bis shaum fa innahu lahu wija'. Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, hendaklah segera menikah. Karena dengan menikah itu lebih menjaga kemaluan dan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia berpuasa. Karena puasa itu akan menjadi perisai baginya. Ya. Kecuali seorang suami dengan menggunakan tangan istrinya, tidak ada masalah. Ya, boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin.